Jun Ambang Sukma dan Lala Widi Monata. Yang spesial buat Big Boss kita Haji Udin Ansar ya Arjun. Thank you. Terima kasih ya, Bang Sukma. Abang Sukma. Luar biasa, luar biasa.